السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kuliah pada subuh ini saya ingin menyentuh mengenai kepentingan puasa Ramadan, yang mana masyarakat kita memahami bahawa Ramadan ini seperti pesta makanan, makan, minum. Sebab tu puasa Ramadan dia jenis macam, ada yang pakai seluar panjang, ada yang pakai seluar pendek begini, ada yang buka aurat, ada yang tutup aurat. Tapi tak patah puasa pakai seluar pendek. Macam-macam jenis makanan yang ada, resipi yang tak keluar bulan lain pun dia keluar bulan Ramadan. Macam dekat Greenwood tu, saya pun tak pergi lagi, tapi tahun-tahun yang lepas lah, dekat Greenwood tu air kausar pun ada. Setahu saya air kausar ni di Padang Mahsyar aja ada. Setahu saya, wallahualam. Nampak gaya wakil rakyat kawasan tu dia kena siasat. Wakil rakyat kawasan tu dia pejuang akidah. Dia pejuang akidah. Maka dia kena siasat. Itu yang difahami oleh masyarakat kita. Sebab tu tak ada bangsa yang gemuk berpuasa ni kecuali bangsa Melayu. Ni gemuk puasa. Pelik, itu pelik. Saya, pengalaman hidup saya pernah berpuasa, menjalani ibadat puasa di benua India. Di Tanah Arab. Ni tak ada pesta makanan macam kita ni. Lebih-lebih lagi pula kalau dia keluar lagu raya nanti. Dia keluar lagu raya, habis puasa tu habis dah. Dan kepala dia hanya nak raya je. Kemudian dia sibuk dengan kuih raya pula. Itulah mentaliti masyarakat Melayu ni. Dalam menyambut Ramadan setiap tahun, itulah pusingan hidup dia. Dari baligh sampai akhir baligh. Dia duk faham Ramadan tu macam tu. Dia sebenarnya Ramadan ini dia mempunyai kepentingan yang besar untuk setiap orang dari kita. Kalau kita lihat kepada nas-nas yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahawa kepentingan puasa Ramadan ini dia berguna pada kita pada tiga tempat. Dia berkepentingan pada tiga tempat. Yang pertama di dunia ini, dan yang kedua di dalam kubur, kita semua akan mati. Dan yang ketiga di padang mahsyar. Jadi saya akan sentuh kepentingan puasa Ramadan ini di ketiga-tiga tempat ini. Secara ringkaslah. Saya tak akan panjangkan kerana mungkin kita mengantuk, bangun awal tadi. Kalau saya ceramah panjang pun syahid tak ada guna juga. Nah, syahid. Syahid tahu syahid Jadi saya akan sebut secara ringkas pintas lalu. Kita pergi kepada kepentingan pertama puasa Ramadan di dunia ini. Yang pertama, kepentingan pertama puasa Ramadan di dunia ini untuk mengawal nafsu. Untuk mengawal nafsu. Ini kerana dari makan dan minum ini dia merangsang nafsu kita. Waktu kita bila kita meninggalkan makan dan minum, segala keinginan, kehendak diri itu dia rasa berkurangan. Dia rasa berkurangan. Macam sekarang sehat lagi lah. Nah, sahur tadi dengan kambingnya, sup ekornya. Haji Majidin sahur dengan apa tadi? Nasi. Yelah, takkan makan nasi saja. Dah, mesti sup kambing ke. Pukul 12 nanti, geleng-geleng kepala lah. Pukul 2 tu dah mula mandom. Dah mandom, lemah. Pukul 4, hampir syahid dah. Pasal kita meninggalkan makan dan minum. Jadi makan dan minum ini, dia berperanan besar mempengaruhi nafsu kita. Keinginan yang ada di dalam jasad ataupun fizikal kita. Sebab tu puasa ni dia adalah perlawanan antara diri kita dengan nafsu kita. Dia perlawanan, dia ada perlawanan. Sebab tu kalau kita lihat kepada keferduan puasa Ramadan tu sendiri, dalam ayat yang biasa kita dengar sempena Ramadan ini, Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, sampai akhirlah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Jadi Allah mewajibkan ataupun memfardukan puasa kepada kita dengan lafaz kutiba. Kutiba. Allah tidak menggunakan lafaz furida. Ya ayyuhallazina amanu furida alaikumusiyam, tak. Allah menggunakan lafaz kutiba. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ataupun diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Mengapa? Ada sebabnya. Karena Al-Quran ini, dia mukjizat dari Allah. Kalau Allah menggunakan lafaz furida, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa, kita tak akan lihat perlawanannya. Tapi bila digunakan lafaz kutiba, dia ada perlawanan. Kerana kalau kita refer ataupun kita rujuk kepada ayat lain, apabila Allah menggunakan lafaz kutiba untuk memerintahkan suatu perkara, perintah tersebut ada perlawanan antara dua pihak. Sebagai contoh, Al-Baqarah 178, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, difardukan ke atas kamu hukum qisas. Kisah ni bunuh balas. Jadi ada dua pihak yang berlawanan. Ada yang membunuh dan ada yang dibunuh. Kalau tidak dikisos, tidak dibunuh balas. Ada seorang yang membunuh, ada yang kena bunuh. Bermakna ada dua pihak yang berlawan. Seorang dibunuh dan seorang yang membunuh. Maknanya ada dua pihak. Begitu juga kalau kita tengok surah Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital. Kutiba, Allah menggunakan lafaz kutiba, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berperang. Jadi Allah menggunakan lafaz kutiba ini dalam perintah supaya berjihad, berperang. Mana ada dua pihak yang berperang, kita dengan orang yang bukan Islam, yang musuh. Orang Islam, orang yang bukan Islam yang memerangi Islam. Ada dua pihak yang berlawan. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa lafaz kutiba ini digunakan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menjelaskan adanya perlawanan antara dua pihak. Jadi Allah gunakan lafaz kutiba ini untuk puasa. Untuk puasa Ramadan, keferduan puasa Ramadan menunjukkan adanya perlawanan. Jadi siapa yang berlawan? Iaitu kita. Kita berlawan dengan siapa? Kita berlawan dengan hawa nafsu. Kita berlawan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang dirangsangkan oleh makan dan minum. Jadi sebab tu Allah perintahkan supaya kita meninggalkan makan dan minum. Tapi ialah bukan salah ibu mengandung, tapi malang nasib badan. Nah, siang hari tu elok dah dia tinggal makan minum. Tapi bila berbuka, hai, kurma 3 biji, nasi 3 pinggan, air 3 jat, wokok 3 batang, maghrib 3 rakaat. Cukup pakej dia 3-3. Lepas tu jadi biawak. Biawak komodo ke apa, saya tak tahulah. Makan malam tu dia makan. Ada mori ni tak patut ada sebenarnya. Mori ni pasal kita menggalakkan lagi Makan tu. Tak patut ada murid. Sini ada murid ke? Allahu Akbar. Baik saja buka puasa dapat pahala. Nak murid pun dapat pahala juga. Nah. Tapi kita menggalakkan orang makan sebenarnya. Kita nak tinggalkan makan dan minum. Untuk menjalani latihan yang Allah latih kita sebulan bulan Ramadan. Sebab itu menurut seorang ulama dari India, iaitu Syah Waliullah Ad-Dahlawi, dalam kitab dia Hujjatullahil Balighah, beliau menyebut bahawa Allah fardukan puasa ni untuk menjadikan manusia ni bersifat kemalaikatan. Bersifat kemalaikatan. Jadi proses Ramadan inilah ialah proses untuk memalaikatkan diri kita. Kerana malaikat ni dia meninggalkan makan dan minum. Bahkan malaikat tak makan dan tak minum. Kemudian malaikat ni dia melakukan ibadat kepada Allah. Dan kita siang hari meninggalkan makan dan minum. Malam kita fokus pada ibadat-ibadat yang khusus dan tertentu. Itu proses kemalaikatan, proses memalaikatkan diri. Tapi malam duduk main ha ha ha ha. Habis ya? Apa yang tinggal lagi? Sebulan proses memalaikatkan diri tak terhasil. Keluar daripada bulan Ramadan, sama. Allah dah tetapkan elok kita kepada kita. Dalam proses ni mengawal nafsu. Proses memalaikatkan diri. Untuk mengeluarkan kita daripada tabiat kebinatangan. Masa manusia ni, semua tabiat kebinatangan ada pada diri kita. Janganlah pula orang desa bakti marah kat saya. Dahlah datang sekali-sekala. Panggil binatang pula. Bukan saya tak panggil orang sini binatang. Nah, tabiat kebinatangan tu ada dalam diri setiap manusia. Sebab tu dalam ilmu mantik, ilmu logik, manusia ni dipanggil hayawanun natiq. Binatang yang boleh bercakap. Boleh bercakap. Tapi dipanggil hayawan. Mengapa? Kerana seluruh tabiat kehaiwanan, kebinatangan ada dalam diri manusia. Binatang makan, kita makan. Binatang minum, kita minum. Bahkan kita minum hebat lagi, tongkat Ali. Tak? Binatang dia minum air putih biasa, tongkat Ali. Ada pula jintong. Jintong ni ginseng campur tongkat Ali. Dia ringkas jadi jintong. Tak kira lah apa pun. Ada hari apa tu, ada sahabat bagi kat saya, kopi ambiak. Oh, macam-macam ada kopi ambiak. Ambiak ni nabi-nabi lah. Bukan minum kopi tu jadi nabi. Ambiak. Macam-macam ada. Binatang tidur, kita tidur. Binatang berkelamin, kita berkelamin. Cuma bezanya kita ada akal tu je. Jadi seluruh tabiat kebinatangan ada dalam diri manusia. Jadi sebab tu kita mesti melalui proses memalaikatkan diri ni sebulan dalam setahun untuk mengawal diri kita, nafsu kita. Yang meninggalkan makan dan minum. Tapi macam saya sebut tadilah. Kita rosakkan proses ni pada sebelah malam. Malam-malam habis. Puasa Ramadan, ya Allah Akbar. Orang Melayu ni. Orang Melayu minat betul dia. Kalau pergi sebelah sini enam. Jalan steady macam anak itik tokwi. Jalan steady. Ya Allah. Payah nak ubah minda Melayu ni. Saya Bangladesh. Tak mengaku aku Melayu. Bangladesh. Haji Mahyudin mana? Pakistan lah. Jangan mengaku Melayu. Susah. Nak ubah minda Melayu ni payah betul lah. Wallahualam. Payah. Macam mana penyakit tak tahulah. Payah. Dia duk faham Ramadan lah tu dia. Bulan pesta makanan dan nak sambut hari. Raya tu dia dalam kepala dia. Dia tak faham antara besarnya perkara ni. Allah fardukan Ramadan. Sebab tu nafsu ni kalau tidak dikawal. Nafsu kalau tidak dikawal dengan ibadat puasa ni, dia akan merosakkan manusia. Sebab tu Al-Quranul Karim menyebut nafsu ni Manusia kalau dia tak kawal nafsu dia, dia akan melalui tiga peringkat yang merosakkan dia. Tiga peringkat. Peringkat pertama, nafsu ni, peringkat yang ada dalam diri setiap orang. Peringkat pertama, tak ke dia siapa, dia raja ke, dia pembesar ke, dia menteri ke, dia pegawai kerajaan ke, dia orang kampung ke, dia orang bandar ke. Peringkat pertama ada dalam diri setiap manusia, nafsu ni. Iaitu peringkat mengajak kepada kejahatan. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Yusuf ayat 53. Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu sangat menyuruh kepada kejahatan. Ini tabiat asas penciptaan nafsu yang ada dalam diri setiap manusia. Nafsu dia tak mengajak manusia kepada kebaikan. Allah cipta nafsu mengajak manusia kepada kejahatan. Ada dalam diri setiap manusia. Jadi sebab tu peringkat pertama ni kena kawal. Kena kawal peringkat pertama ni. Tak ada ubat yang boleh mengawalnya, tak ada doktor boleh bagi ubat ni. Ubatnya hanya satu, datang dari langit. Iaitu meninggalkan makan dan minum. Untuk nak kawal ni peringkat pertama. Kalau duk main makan, minum habis. Habis. Dia tak boleh dikawal. Tak boleh dikawal. Sebab tu manusia kalau tidak mengawal peringkat pertama ni, dia akan pergi pada peringkat kedua. Peringkat kedua, iaitu peringkat menjadikan manusia sesat. Nafsu ni boleh menjadikan manusia ni sesat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 50. Wa man adallu mimmanittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Dan siapakah yang lebih sesat? Bukan setakat sesat dah, lebih sesat. Allah datangkan dengan superlatif, lebih sesat. Siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikut hawa nafsu tanpa berdasarkan petunjuk dari Allah? Ini berat. Sampai peringkat kedua ni lagi berat. Ini mengalahkan binatang ni. Peringkat kedua ni sampai peringkat boleh mengalahkan lembu kerbau ni, peringkat kedua ni. Dia dah jadi sangat sesat dah, jauh dari petunjuk Allah. Hidup dia hanya untuk makan, minum, apa semua. Tak ada kerja lain dia. Pukul satu tengah hari makan, satu pagi pun makan, dua pagi pun makan. Pergi kedai mamak dua pagi. Tertarik dengan maggi goreng. Mata tak apa-apa nak celik dah, mulut. Macam kalau kita balik kampung pergi kandang lembu pukul dua pagi. Lembu pukul 2 pagi, mata pejam, mulut dia rasa ada rumput dalam mulut dia. Itu juga. Dia maggi goreng, teh tarik. Nak kata sahur malam Ahad, sahur kepala otak apa. Takkan puasa sunat hari Ahad pula. Habis, berat. Itu teruk manusia, jangan main manusia ni. Dia akan hanyut. Kemudian kalau tidak dikawal lagi, dia akan pergi kepada peringkat ketiga, iaitu dia menjadikan manusia syirik kepada Allah. Terkeluar dia dari agama. Dia berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang telah melantik atau menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dia menjadi syirik kerana dia telah melantik hawa nafsu sebagai Tuhan. Dia taat kepada hawa nafsu. Sebagaimana ketaatan kepada Allah. Sebab tu seorang ulama dari Yaman, dia masih lagi hidup, Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Dalam kitab dia, At-Tauhidul Khaliq, beliau menyebut antara perkara yang menjadikan manusia syirik ialah mengikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu. Dan orang tua pun ada sebut, hidup bertuhankan hawa nafsu. Itulah dia. Jangan main nafsu ni. Dia sampai peringkat kemuncak dia menjadikan manusia syirik. Surah Al-Furqan ayat 43. Sebab tu sebulan Allah fardukan puasa ni untuk kita menjalani satu proses latihan yang besar. Kalau kita balik kepada saya sebut tadi, proses memalaikatkan diri yang disebut oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi tadi. Untuk mengawal nafsu kita, mengeluarkan diri kita daripada tabiat ke kebinatangan tadi. Sebab tu kalau kita boleh kawal nafsu dengan baik, elok, menjalani ibadat puasa ni, lebih-lebih lagi di bulan lain kita jalani puasa-puasa sunat dan sebagainya, Allah memberi jaminan yang besar kepada orang yang mengawal hawa nafsu. Allah beri jaminan yang besar. Jaminan yang tidak ternilai. Yang wakil rakyat pun tak boleh bagi jaminan ni. Itu jaminan yang diberi oleh Allah dalam surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maksudnya ada pun orang yang takut akan kebesaran Tuhan. Dia takut suatu hari dia akan berdiri di hadapan Allah. Dia akan menghadap Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia menahan diri daripada mengikut hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka syurgalah tempat kediaman. Jadi Allah jamin syurga bagi orang yang kawal hawa nafsu. Syurga Allah jamin, bukan sebarang jaminan. Pasal benda ni perlu dilalui dengan bersungguh-sungguh. Benda sungguh-sungguh, bukan main-main macam yang dilalui oleh masyarakat kita ni. Kena bersungguh-sungguh untuk mendapat balasan syurga ni, mengawal hawa nafsu. Kita kena ingat sejarah tok nenek moyang kita, Adam dan Hawa, mereka dikeluarkan dari syurga ki apa? Ki makan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Surah Al-Baqarah juz pertama. Jangan mendekati pokok ni. Kamu wahai Adam, wahai Hawa, jangan dekati pokok ni. Jangan makan. Larangan makan. Makan juga kena hasut di iblis makan. Keluarlah dari syurga sampai ke dunia sekarang ni, anak cucu dia sampai hari kiamat. Jangan main. Nabi Adam keluar dari syurga kis makan. Takkan kita nak masuk neraka kis makan pula? Ini namanya tak cerdik. Kalau kampung saya dia panggil bodoh. Sini dia panggil tak cerdik lah. Tak cerdik lah kita. Allah dah beri satu proses. 30 hari dalam sebulan kita tak nak ikut latihan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wallahu'alam. Jadi kalau kita tak bersungguh-sungguh, kita akan tewas. Kita akan tewas. Kejarlah jaminan syurga tu. Jadi itu kepentingan pertama puasa Ramadan di dunia ni, untuk mengawal nafsu. Kemudian kepentingan kedua puasa Ramadan di dunia ni lah untuk menghasilkan takwa. Sebagaimana ayat Al-Baqarah yang saya baca di awal tadi tentang kefarduan puasa ni, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi puasa ni dia melahirkan takwa. Dia melahirkan takwa. Jadi untuk memperolehi, untuk menghasilkan takwa ni, salah satunya dengan berpuasa Ramadan ni. Takwa ni dia tak ada jual kat kedai. Kat Pasar Borong tak ada. Pergi Pasar Borong nak beli takwa tak ada. Tapi restoran takwa adalah. Restoran takwa si Gombak tu penuhnya. Macam-macam makanan ada situ. Telur gila pun ada. Ada telur, tak pernah makan telur gila? Tak pernah makan. Dekat restoran takwa ada telur gila. Telur gila. Mamat telur gila dua, dia bawa telur gila. Tak tahu telur gila. Ampa ni macam duduk di baling je. Tak tahu apa. Telur gila tak tahu. Telur gila ni telur tiga suku masak. Jadi tiga suku tu gila lah. Dia ada telur separuh masak. Dia ada telur tiga suku masak. Tiga suku gila lah, tiga suku. Order dekat restoran takwa, telur gila sampai. Telur gila. Tapi kita makan tak gila lah. Jadi kau ibu ni buat telur gila kat suami tu. Hari ni kita sarapan pagi, lepas Ramadan lah sarapan pagi. Kita sarapan pagi telur gila. Dia kata bini aku ni gila ke apa. Wallahualam. Jadi restoran takwa adalah Tapi kita nak menghasilkan takwa tu dengan puasa Ramadan. Takwa ni tempat dia di hati. Di dada kita, di hati. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyarat ke arah dada. Takwa letaknya di sini. Takwa letaknya di sini, takwa letaknya di sini. Ini takwa ni dia kawal diri kita. Takwa ni, at-taqwa ni berasal dari perkataan al-wiqayah. Al-wiqayah bermaksud memelihara. Memelihara. Yang ini memelihara perintah dan larangan Allah. Dia berhati-hati dalam hidup dia. Dia jaga mana yang dilarang oleh Allah, mana yang diperintah oleh Allah. Jadi bila kita berpuasa, dia menghasilkan takwa. Jadi bila berhasilnya takwa, kita akan menjadi orang yang berhati-hati dalam hidup. Ini perintah Allah, kerja, buat. Ini larangan Allah, tinggalkan. Jadi takwa ni tak ada jual di kedai. Tak ada jual di kedai. Sebab tu untuk kita mengukur berhasil ataupun tidak takwa ni dari puasa Ramadan kita ni, boleh kita lihat habis Ramadan nanti. Habis Ramadan nanti. Kalau habis Ramadan ada perubahan dalam diri kita. Ada perubahan dalam diri kita ke arah kebaikan, perubahan ke arah kebaikan, agama kita makin baik. Kita jaga perintah Allah, tinggal larangan Allah, berhati-hati dalam hidup kita. Menjaga segala perkara yang berkaitan dengan urusan agama, maka terhasil takwa. Takwa ni sama macam Haji Mabrur lah. Orang yang berpuasa Ramadan, berhasil takwa dalam hati, dalam diri dia, sama macam orang yang buat haji. Orang yang buat haji, Haji Mabrur. Orang yang pergi haji, kalau haji dia mabrur, dia balik haji makin bertambah, tambah baik. Dia boleh tengok perubahan lepas dia balik haji. Jangan lepas balik haji, makin ligat pula dia. Ada saya kuliah kat satu tempat, sebelah-sebelah sana lah. Sebelah-sebelah sana. Dia baru balik haji. Dia 2-3 tahun lepas lah. Baru balik haji seminggu, 2 minggu begitu. Kebetulan ada konsert Bollywood di Genting. Naik dia. Baru balik haji tu. Naik Genting, tengok konsert Bollywood. Kita tahulah konsert Bollywood. Naik, baru balik haji. Saya geleng kepala. Allah, la ilaha illallah. Baru balik haji. Menunjukkan haji dia, Haji Malboro tu. Memang confirm tak mabrur. Ini mudah ya. Bukan mudah nak hukum orang. Mudah nak rasa. Terhasilnya haji mabrur. Itu juga terhasilnya takwa. Jadi masing-masing dia tahulah. Tahap diri masing-masing habis Ramadan nanti. Jadi alangkah ruginya. Kita berpuasa tapi yang dapat hanya lapar dan dahaga. Tak terhasil takwa. Sebab tu saya nak tegaskan sekali lagi. Bahawasanya masyarakat kita ni tak ke mana pun puasa dia. Sebahagian besar yang dapat hanya lapar dan dahaga. Sebab tak ada perubahan apa pun. Tengoklah nanti masjid surau yang tinggal orang. Orang lama je. Yang datang terawih ramai-ramai tu mana pergi tak tahu dah. Saya ingat pun dah kurang. Dah kurang terawih dah. Ada penyusutan lah. Tak ramai dah, dia dah mula kurang. Tapi jalan Tunku Abdul Rahman makin ramai. Makin ramai. Di tempat lain makin nak habis Ramadan, makin jam masjid surau. Di Nusantara ni pelik betul, misteri betul lah Nusantara ni. Dia kena ada edisi siasat. Tapi takdir Allah hidup di Nusantara ni sabar-sabar je lah. Nampak macam mana. Pelik betul lah Nusantara ni pelik. Dia misteri, misteri Nusantara. Pelik betul, wallahualam. Saya pelik. Tempat lain tak macam ni. Pelik betul Nusantara ni. Wallahualam. Dia makin nak habis Ramadan, dia makin kurang. Makin kurang. Sepatutnya makin ramailah. Nak penghujung, nak cari Lailatul Qadar, dia makin kurang. Pelik betul, wallahualam. Kecuali Desa Bakti ni makin ramai dah. Saya ingat khemah nanti saya uruh sampai belakang sana. InsyaAllah. InsyaAllah. Desa Bakti lah tempat lain. Tak bertakwa. Sini beriman dan bertakwa. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi ukur terhasilnya takwa ataupun tidak ni, tengok habis Ramadan nanti. habis Ramadan nanti. Eh? Kalau tak terhasil juga, bermakna kita hanya dapat lapar dan dahaga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, puasa Ramadan ni lah kepentingannya di dunia, dia menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Terutama dosa-dosa kecil. Ini berdasarkan hadis yang biasa kita dengar sepanjang Ramadan ni. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan mengharap balasan, yakni pahala dari Allah, diampun baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi syarat pengampunan ini, syarat pengampunan dari puasa Ramadan ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak dua syarat. Bila kita puasa memenuhi dua syarat ni baru dapat pengampunan. Iaitu syarat pertama imanan. Puasa kita tu kerana iman. Kerana iman, keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul. Ini perintah Allah, perintah Rasul. Syarat kedua wahtisabah. Mengharap balasan. Ini pahala dari Allah. Jadi bila puasa kita memenuhi dua syarat ni, dapat pengampunan dosa. Mengapa Rasulullah SAW letak dua syarat ni? Kerana dua syarat ni penting. Kerana kita lihat ramai orang yang berpuasa kerana adat. Bukan kerana iman, dia kerana adat. Adat. Ha? Sebab tu orang Melayu dia panggil bulan. Bulan puasa. Orang Melayu dia panggil bulan puasa. Dia tak panggil Ramadan. Dia panggil bulan puasa. Allah tak lama bulan puasa. Ha. Quran, hadis ni panggil bulan Ramadan. Orang Melayu panggil bulan puasa. Tapi tak salah panggil bulan puasa pun. Menunjukkan bulan ni bagi masyarakat Melayu ni dah jadi satu kefahaman bulan puasa. Jadi satu adat, bila datang bulan ni kena tinggal makan dan minum. Bukan kerana iman, bukan mengharapkan pahala. Ada orang yang berpuasa kerana nak sambut raya. Dia puasa tapi nak sambut raya. Semayang pun tak, dia tak semayang. Dia puasa, seronok, pasal ada nak sambut raya tu. Kalau tak puasa, tak ada. Tak ada Puasa juga, semayang tak semayang. Ada juga. Jadi sebab tu Rasulullah SAW meletakkan dua syarat ni. Iman dan mengharap balasan pahala dari Allah. Ha, jadi barang siapa yang berpuasa memenuhi dua syarat ni, maka dosa-dosanya yang lalu diampun. Terutama dosa-dosa kecil. Ini pentingnya. Besarnya kepentingan puasa. Puasa Ramadan di dunia ni kalau kita perhati itu. Ha, itu di dunia. Dengan tiga kepentingan yang besar ni tak patut kita sia-siakan. Tapi baki Ramadan masih banyak lagi lah. Untuk kita perbaiki balik tu masih ada ruang dan peluang. Hari ni hari ke 9 eh? Dia lebih kurang 20 hari lagi. Peluang untuk baiki balik. Mana yang tak berapa elok tu ada peluang lagi lah. 20 hari masih lama lagi. Sayang kalau berlalu begitu saja. Kita dari balik sampai sekarang, tahap pemikiran kita mengenai puasa Ramadan setakat macam saya sebut di awal tadi, itu malang lah. Malang. Berlalu masa kita mengalami kehidupan 40, 50, 60 tahun dalam bentuk pemikiran seperti itu, malang. Malang. Takut dapat hanya lapar dan dahaga. Okey ya. Kemudian kita lihat kepentingan puasa Ramadan ni di dalam kubur. Di dalam kubur. Kita semua akan mati. Balik bertemu Allah. Cuma cepat dengan lambat je lah. Cepat dengan lambat. Saya kok lambat lagi kok. InsyaAllah. Nah, kok-kok je lah. Nah. Sekarang pun taklah tua sangat. Baru 25. Haji Majuddin berapa dah umur? 45. Lebih kurang lah tak? Saya baru 25, lambat lagi. Itu kalau ikutnya lambat lagi lah. InsyaAllah. Bini baru seorang. Cik Syarif berapa bini? Ha? Ini mari sini ni. Bini muda ke sini? Ha? Oh, ada rumah dia ada sini. Aku bini muda di Taman Desa Bakti ni. Ha? Allah Allah. Mudah-mudahan kok berkat Ramadan ni. InsyaAllah. Nampak takut gelingnya. Ha, tak apalah. Okey ya. Jadi kita semua akan mati, akan balik bertemu Allah. Jadi bila kita mati, puasa Ramadan ni dia berperanan dalam kubur. Dia berdasarkan hadis riwayat Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi, innahu yasma'u khafqan 'alaihim hina yuwalluna an." Sesungguhnya mayat apabila diletak dalam kubur, mayat ni boleh mendengar bunyi selipar orang yang menghantarnya balik. Boleh dengar pak pak pak pak pak pak balik. Ha? Orang Melayu kata, orang Melayu lah. Nah, lepas 7 langkah datang Al-Munkar dan An-Nakir. Itu hadis Melayu, riwayat hantuah. Nah, hadis Melayu, riwayat hantuah, 7 langkah. Tapi hadis Nabi SAW, rata tanah, terus datang Munkar An-Nakir. Munkar An-Nakir ni, dia tak perlu 7 langkah. Rata tanah, Al-Munkar dan An-Nakir, dia terus datang lah. Dia berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW menghadiri perkebumian seorang sahabatnya yang meninggal dunia. Rata saja tanah tu, tanah kubur rata. Rasulullah SAW bersabda, "Istaghfiru li akhikum walahu wasalu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al." Tolong minta ampun kepada sahabat kamu dan mintalah ketetapan. Ini ketetapan dia dapat jawab soalan Al-Munkar dan An-Nakir. "Fa innahu al-ana yus'al." Kerana dia sekarang sedang di soal. Rasulullah duduk atas kubur lagi tu. Dia sekarang sedang di soal. Bukan 7 langkah. 7 langkah hadis Melayu, riwayat hantuah. Hantuah ada ke? Ha? Itu hari saya baca dekat apa? Akhbar apa? Dia kata hantuah ni buat asal dari Kelantan pula. Ha. Akhbar apa? Saya lupa dah. Akhbar-akhbar nyamuk lah ni. Ha? Hantuah buat asal dari Kelantan. Saya ingat hantuah dari Kedah. Pasal Kedah banyak hang, hang. Hang, hang, hang. Hang saja Kedah. Hang, hang, hang. Rupa-rupanya berasal dari Kelantan. Wallahualam. Melayu dia percayalah cerita dongeng ni. Silakanlah. Jadi, rata tanah kubur tu, Al-Munkar dan An-Nakir datang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'in kana mu'mina." Sekiranya mayat tu mayat orang, orang beriman. Yang orang beriman, insyaAllah mayat kita lah. InsyaAllah. Jika mayat itu mayat orang beriman, kanatu solatu inda ra'si. Solat menjaganya dari arah kepala. Jadi solat menjaga kita dari fitnah kubur, dari arah kepala. Solat. Solat menjaga kita dari arah kepala. Dari fitnah kubur. Cuba bayang orang tak solat. Tak solat. Jadi macam mana dia nak terselamat dari fitnah kubur? Solat. Kemudian wa kana siyamu an yamini. Puasa menjaganya dari arah kanan. Itu dia. Yang kita nak ambil hukum di situlah. Puasa ni yang sedang kita lalui ni, dia menjaga kita dari arah kanan. Jadi selain daripada puasa fardu ni, yang lupa tambah dengan puasa sunat. Itu juga dengan semayang tadi. Selain semayang fardu, jangan lupa tambah semayang-semayang sunat untuk menampal kekurangan. Jangan lupa. Jadi puasa menjaga kita dari fitnah kubur dari arah kanan. Wa kanatiz zakatu an shimali. Zakat menjaganya dari fitnah, yakni dari fitnah kubur dari arah kiri. Selain zakat yang wajib, sekarang ini zakat fitrah. Zakat harta ke, zakat emas, perak ke. Jangan lupa sedekah-sedekah yang sunat perbanyakkan. Untuk menampal mana-mana kekurangan yang boleh membantu kita. Kemudian, wakana fa'lul khairat. Amal-amal kebajikan yang lain lah. Enda rijlai. Di ujung dua kaki kita baca Quran ke, kita buat haji, buat umrah. Tak kira lah apa saja kebaikan yang kita lakukan. Silaturahim ke apa ke. Di ujung dua kaki kita menjaga kita dari fitnah kubur. Jadi besarnya kepentingan amalan-amalan soleh yang kita lakukan pada hari ini. Terutama sekarang ni puasa Ramadan. Adakah masyarakat kita dia reti benda ni? Adakah masyarakat kita dia faham benda ni? Jawabnya dia tak faham. Pasal dia tak nak menuntut ilmu. dia dah set diri dia untuk hidup dalam kejahilan. Dia tak nak belajar. Dia hidup dalam kejahilan. Dia hidup dalam kejahilan. Dia ingat kematian ni satu benda yang kecil. Mati ni kita berpindah alam, bukan pindah rumah. Pindah rumah tak cukup alat, tak cukup barang, boleh pergi beli kat kedai. Ini pindah alam. Kita berpindah alam. Tak boleh balik dah ke dunia. Tak cukup amal lah nasib kamu lah. Berpindah alam. Dari alam dunia ke alam barzah, tak boleh balik dah ke alam dunia. Tapi dia tak sedar dia hidup dalam keseronokan, dalam apa, tak tahu jom pangkal hidup. Ada majlis ilmu tak nak datang. Tak nak belajar. Yang saya sebut tadi, dia dah set diri dia untuk hidup dalam kejahilan. Ini masalah masyarakat. Kalau dia sedar begini peranan puasa Ramadan, sudah pasti dia akan melaluinya dengan benar dan tepat berdasarkan perintah Allah dan Rasul. Sudah pasti dia tak akan tinggal semaya. Sudah pasti dia tak akan tinggal malam-malam lain. Sebab dia tahu nak masuk dalam kubur yang lahat, satu perkara yang besar. Penyudah segala-galanya. Kita berpindah ke alam seterusnya. Tapi ialah, macam saya sebut tadilah. Dia dah nak hidup dalam kejahilan, itu jalan yang dia pilih. Wallahualam. Dia jawablah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kepentingan puasa Ramadan di dalam kubur. Menjaga kita dari fitnah kubur dari arah kanan. Okey ya. Kemudian seterusnya, kepentingan puasa Ramadan di padang mahsyar. Kita akan dihimpun di padang mahsyar untuk dihitung, dihisap. Jadi di padang mahsyar ada kepentingan puasa Ramadan, dapat membantu kita. Apa dia? Yang pertama, kepentingan puasa Ramadan di padang mahsyar ini ialah yang pertama sebagai pemberi syafaat. Syafaat ni pertolongan. Jadi puasa Ramadan ni dia boleh bantu kita. Di padang mahsyar kita, ketika kita kepayahan, dia boleh tolong kita dengan memberi syafaat. Sebagaimana syafaat Nabi, syafaat Al-Quran dan lain-lain, adanya syafaat dari puasa. Dia berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fi, berkata puasa. Ini di padang mahsyar di hadapan Allah, wahai Tuhanku, aku telah menghalangnya dari makan minum dan mengikut nafsu syahwat bin nahar pada siang hari. Kita tinggalkan makan minum, segala keinginan nafsu kita tahan di siang hari bulan Ramadan ni. Fasyafi'ni fi, maka berilah syafaat aku padanya. Menunjukkan adanya syafaat dari puasa yang membantu kita ketika kita kepayahan di padang mahsyar. Ya, ingat dengan amalan soleh yang kita buat, kita dah lepas dah tak. Kita tak tahu lagi. Adanya syafaat dari puasa Ramadan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kepentingan puasa Ramadan di padang mahsyar, yang kedua sebagai perisai dari api neraka. Perisai dari api neraka. Perisai ni, tahu perisai ya? Macam perisai FRU tu. FRU tu, apa yang gede bed? Ada FRU ke sini? Dan ada FRU pencing ke, marah pula kat saya. Ya? Tak ada FRU pencing sini ya? Ada? Tak ada. Kalau ada pun yang marah lah. Manalah tahu kok ada yang pencing ni, marah pula. Yang pencing tu okey dah ke? Yang belum pencing tu ke? Belum okey lagi. Ya? Di perisai ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibn Majah dan lain-lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatu minan nar." Puasa merupakan perisai dari api neraka. Puasa merupakan perisai dari api neraka. Hadis ini juga untuk puasa sunat, bukan setakat puasa Ramadan. Jadi orang yang berpuasa ni dia tak akan disentuh oleh api neraka. Pasal dia telah mengadakan dinding antara dia dengan api neraka. Dinding dia ialah puasa itu sebagai perisai. InsyaAllah. Kalau orang yang puasa dengan benar dan betul. Jadi cuba kita fikir kepentingan yang amat besar ni. Tapi ialah. peluang yang besar Allah beri sebulan dalam setahun ni, kita pandangan mudah, kita sia-siakan. Banyak masyarakat kita sia-siakan peluang. Ha, jadi itulah kepentingan puasa Ramadan pada tiga tempat, di dunia, di dalam kubur dan di padang padang mahsyar. Jadi saya harap kita boleh habiskan baki Ramadan ini, puasa Ramadan ini, baki 20 hari lagi dengan benar dan betul. Bukan setakat kita jadikan Ramadan ini batu loncatan untuk air raya, untuk pesta makanan, bukan. Masa orang Melayu ni dia akan raya 45 hari. Dia puasa 30 hari, dia raya 45 hari. 45 hari, lama betul dia raya. TV kira hari raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga, hari raya keempat. Yang setahu saya, hari raya Idul Fitri ni sehari je. Ha, kalau Idul Adha, ialah 4 hari. Ya, dari mana datang hari raya ke 15, hari raya ke 16? Ini mungkin artis-artis lah. Ha? Dia Ramadan pun dapat kat artis juga. Sebelum Ramadan memang dapat kat dia dah. Ramadan pun artis juga. Oi, hebat betul artis. Ada artis pencing sini? Ada? Tak ada? Tak ada? Oh, ada, saya minta maaf. Artis lah. Kuat-kuat. Muslimat tak ada artis. Tak ada artis sini? Tak ada? Ha, tak ada, tak apalah. Kuat-kuat ada artis pencing. Marah pula. Jadi itulah kedudukan puasa Ramadan yang perlu kita fahami berdasarkan nas-nas dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kesempatan ini juga saya nak ambil peluang nak menyentuh satu perkara yang masih ada kaitan dengan Ramadan ini, iaitu malam Lailatul Qadar. Saya tak nak sentuh malam Lailatul Qadar ni. Kita semua sedia maklum malam ganjil apa semua. Beribadat malam tu sama macam beribadat 1000 bulan. Itu semua kita sedia maklum. Mengenai Lailatul Qadar ni, yang berlaku pada 10 malam akhir ni, malam Lailatul Qadar ni dia ada satu perkara besar yang berlaku kepada kita, iaitu malam Lailatul Qadar ni ialah malam suratan amal kita ataupun qadar takdir kita untuk setahun akan datang ditentukan. Ditentukan qadar takdir kita, qada dan qadar kita untuk setahun akan datang ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Kerana qadar takdir kita ni dia ada beberapa jenis. Dia ada qadar takdir yang telah ditentukan secara menyeluruh oleh Allah, yang dipanggil sebagai at-taqdirus syamil, menyeluruh. Kehidupan kita ni secara menyeluruh. Dia ada kemudian yang kedua dia ada at-taqdirul umri, takdir seumur. Seumur hidup, apa yang berlaku seumur hidup pada kita. Dan yang ketiga, dia ada at-taqdirus sanawi, takdir tahunan. Takdir tahunan. Kemudian yang keempat, dia ada at-taqdirul yaumi, takdir harian. Yang berlaku 24 jam. Tapi malam Lailatul Qadar, pada malam tersebut, ditentukan takdir tahunan kita. Qada dan qadar kita untuk setahun akan datang, ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Dia panggil At-Taqdirus Sanawi. At-Taqdirus Sanawi ini, qadar tahunan, qadar takdir tahunan kita ini, disebut oleh Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat keempat. Surah Ad-Dukhan ayat keempat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha, kata Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ibn Abbas ni lah sahabat Nabi yang paling pandai menafsir Quran. Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Padanya ini, pada malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala perkara dengan penuh bijaksana. Yakni perkara di sini lah qadar, takdir yang akan berlalu, yang akan berlaku dalam masa setahun akan datang untuk kita. Ditentukan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Sebab tu 10 malam terakhir tu, tak kira malam genap ke malam ganjil, berdoa lah. Minta dari Allah, Ya Allah, kalau sekiranya engkau tetapkan takdir untuk aku setahun akan datang keburukan, engkau ubahlah kepada kebaikan. Dan kalau engkau tetapkan kebaikan, engkau tambahlah kebaikan. Karena qadar takdir Allah ni, dia boleh diubah. Dia qadar takdir Allah ni, dia terbahagi dua. Dia terbahagi dua. Pertama, dia panggil takdir yang mubram. Mubram ni tetap, final, tak boleh diubah dah. Buat macam mana doa ke apa, tak boleh ubah dah. Takdir yang mubram ni seperti mati. Mati ni manusia dia tetap tak mati, tak boleh ubah dah. Contoh lagi tua. Tua. Nah, ni orang perempuan dia takut tua. Dia takut apa? Garis-garis halus. Apa anti penuaan, apa SK2 ke apa? Apa oleh 7. Sapu juga orang perempuan ni terencak akal betul lah. Nah. Benda tua-tua ni takdir Allah yang mubram, dia tak boleh diubah. Walaupun sini nampak licin, tapi bawah ni macam balung ayam. Mekedu bawah ni. Yang buat terencak akal lah. Nah, tak payah. Ha? Minta maaf ya. Tua, manusia dia mesti tua. Bangsa ni takdir Allah yang mubram, tak boleh ubah lah. Tak boleh ubah lah. Kalau Haji Mahyudin cakap orang putih, Melayu. Tak boleh kenal pasal kulit sawo matang. Saya kau cakap Melayu, Bangladesh. Tak boleh kenal. Bangsa ni qada Allah yang mubram, tak boleh diubah. Dan qada Allah yang mubram ni dia tak banyak lah. Dan yang kedua, qada Allah ni lah qada Allah yang mu'allak. Mu'allak maksud tergantung. Tergantung, dia boleh diubah. Dia boleh diubah dengan tiga perkara. Pertama, dengan amal soleh. Macam dalam hadis, silaturrahim tazidu fil umur. Hadis Ahmad, Tirmizi pun ada. Silaturrahim, maksudnya amalan soleh lah. Menghubung silaturrahim boleh menambah umur. Maksudnya, amal kebajikan kita boleh mengubah qada takdir Allah. Ha, menjadi baik, dari buruk kepada baik. Antaranya lagi doa. Sebab tu kita berdoa. Doa minta murah rezeki, doa minta sihat, doa. Dan yang ketiga, usaha dan ikhtiar. Orang pencing lah, berjalan, exercise pagi-pagi. Itu usaha dia. Supaya sihat. Lepas tu balung roti canai kedai mamat. 2 biji. Sihat apa? Jadi qadar takdir Allah boleh diubah dengan 3 ni. Jadi malam Lailatul Qadar, dia doa minta banyak ni Allah. Ya Allah. Ha. Tapi jangan berdoa malam ganjil sajalah. Malam genap pun doa juga. Ha, dia buat cerdik dia. Dia kata, ustaz, malam genap tak Lailatul Qadar betul lah. Dah. Doa lah. Ha, pasal Lailatul Qadar ni masa dia panjang. Yang ingat Lailatul Qadar ni masa dia 1 minit, 2 minit, sejam, 2 jam. Tak, Lailatul Qadar ni panjang masa dia. Panjang. Lailatul Qadar ni dia bermula dari Isyak. Sebab tu 10 akhir Ramadan, Isyak tu tolong confirm lah. Kita semayang di awal waktu apa semua. Sebab tu Imam Sa'id bin Al-Musayyab ni, dia menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab di Al-Muwatta', di mana beliau menyebut, man syahidal isya minal lailatul qadar faqad akhadha bihazzihi minha. Barang siapa yang menyaksikan isya, yang malam tu jatuh malam Lailatul Qadar, maka dia telah mendapat bahagian dari Lailatul Qadar. Yakni dia telah ditulis orang yang beribadat pada malam Lailatul Qadar. Dia bermula dari isya. Habis dia hatta matla'il fajr. Habis dia sehingga terbit fajar. Surah Al-Fajr juz 30. Jadi tempoh dia panjang. Lailatul Qadar ni bukan tanda dia pokok bersujud. Bukan. Itu tanda reka-reka je. Dia duduk kat pokok lah dia bersujud. Ngantuk tak sahur. Anjing tak menyalak pergi duduk depan rumah Cina. Anjing kerja dia menyalak. Kita duduk depan tu lagi dia menyalak. Dia ingat orang mencuri. Tunggu menyalak. Tiap-tiap malam menyalak. Sampai malam raya menyalak. Itu tanda yang direka cipta. Tak ada pun. Tanda-tanda pokok sujud, anjing menyalak. Dia adalah tanda-tanda dia. Saya tak bawa pula tanda dia. Hampa cari sendirilah. Ada tanda dia. Ada 3-4 tanda. Tapi yang penting 10 malam akhir itu fokus. Kalau saya beritahu tanda, hampa duduk intai tanda. Tak ada malam ni. Tak ada. Tak payah buat ibadat lah. Buat ibadat terus 10 malam akhir. 10 malam akhir. Jadi cuma tolong confirm 10 malam akhir tu dia bermula dari isyak. Lailatul Qadar ni mula dari isyak. Jadi siapa yang yang memastikan dia solat berjemaah malam tu, terutama orang lelaki. Dia terawihnya, baca Quran. Tengok ibadat-ibadat apa yang dia fokus betul 10 malam akhir itu. Jatuh malam tu itu kadar dia ditulis buat ibadat sama seperti 1000 bulan. Tapi saya nak pesan sekali lagi, jangan lupa. Qadar takdir kita ditentukan untuk setahun akan datang pada malam Lailatul Qadar. Sebab tu kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir, sehingga Ibnu Abbas menyebut pada malam Lailatul Qadar ni ditetapkan siapa yang kahwin pada tahun akan datang. Siapa yang naik haji tahun akan datang. Ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Banyak perkara lagi ditentukan untuk setahun akan datang. Yang disebut dalam ilmu tauhid sebagai at-takdir sanawi, takdir tahunan. Ramai masyarakat kita duduk sibuk nak balik kampung. Tahun lepas saja Tor Gombak ni jam 6 jam. 6 jam malam tu 6 jam. Ni orang Kelantan, orang Pahang ni. Orang Terengganu selamat. Jam 6 jam je tu Allah kat terawih dia tinggalnya. Ibadat malam 10 akhirnya dia tinggal. Dia dah gila nak balik kampung. Kalau kampung saya dia panggil gila pik. Gila pik tau. Gila pik. Mayudin, Haji Mayudin orang mana? Perak ah. Ha? Pinang. Oh, Pinang panggil gila khinzir. Lebih kurang gitulah. Lebih kurang gitulah. Dia duduk. Dia nak balik kampung dah dalam kepala dia. Dia tak sibuk dah nak cari Lailatul Qadar. Ustaz, kita ni balik malam genap. Oh, cerdik dia balik malam genap. Rasulullah SAW, 10 malam akhir ni, dia tak kira malam genap, malam ganjil, semua dia hidupkan. Dia hidupkan. Sebab tu balik kampung ni sebenarnya tak, bukan sunnah pun balik kampung raya ni. Pasal Rasulullah, dia orang Mekah, dia balik kampung raya-raya. Tak ada, bukan sunnah pun balik kampung raya-raya Idul Fitri ni. Kan Rasulullah dia orang Mekah. Dia orang Mekah. Tapi dia tak balik kampung. Tapi Melayu dia balik kampung. Aku pun terikut Melayu juga. Habis punah. Duduk alam Melayu ni. Wallahualam. Jangan lupa 10 akhir tu. Untuk suratan amal kita. Iaitu qadar takdir kita untuk setahun akan datang. Ditentukan pada malam tersebut. Ini bukan cerita Cik Mamat Parang Tajam. Ini disebut oleh Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-4. Doa kepada Allah setiap malam sepanjang 10 malam tu mesti kena punya. Kalau doa tiap-tiap malam mesti kena punya. Kalau kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Saya berhenti di sini untuk kali ini. Saya minta ampun dan maaf sekiranya ada tersilap cakap, terkasar bahasa dan sebagainya. Saya nak ucap selamat hari raya pun awal lagi kerana nanti hangpa kata ustaz ni terencak akal pula ya. Tak. Selamat hari raya awal. Saya minta ampun dan maaf kalau ada silap cakap, terkasar bahasa dan sebagainya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak madrasah yang jemput saya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah